Wis nglasah kaya babatan pacing. Oh. Ora madal arep meguru. Lakon tak sirepi wewe putih begono ndo. Wis padha keturon ngendi nggone Surdi Gandhi.